Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahmata'ala al-hadithul khamis, hadith yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'd ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhum وهو وأبوه وجدته صحابيون قال dari Abu Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu taala anhum, dia bapaknya dan juga kakeknya semuanya sahabat. Ma'an bercerita, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Bapakku yang bernama Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah dan dititipkan kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Maka aku pun datang dan mengambil uang sedekah beberapa dinar itu. Lalu aku datang ke bapakku dengan membawa dinar-dinar tersebut. Maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kepadamu aku ingin sedekah. Artinya, sedekah ini sebetulnya tidak aku inginkan untuk engkau. Kenapa engkau mengambilnya? Maka aku pun mengadukan masalah itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, engkau mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan engkau mendapatkan dinar yang engkau ambil wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, wa fi hadzal hadits fawaid. Al-fa'idatul ula. Jawazu at-tahadduts bi ni'amillah. Ini boleh untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah yang didapatkan. Seperti Ma'an Dia menceritakan tentang beberapa uang dinar yang ia dapat dari sedekah. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan. Maka hal ini tidak mengapa. Barakallahu. Sebagaimana kalau kita dapat uang dari teman, cerita ke teman yang lain, alhamdulillah tadi saya diberi sama si fulan uang 100 ribu. Itu namanya menceritakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu tidak apa-apa, dengan catatan dalam rangka menunjukkan syukur dan senang atas nikmat itu. Barakallahu. Al-fa'idatuh as-saniyah, faedah yang kedua. Jawazu tawkil fi tawzi'is sadaqah. Jawazu tawkil fi tawzi'is sadaqah. Boleh mewakilkan penyerahan sedekah. Nah, misalkan kita mau bersedekah kepada seseorang, kita tidak langsung memberikan kepada orang itu, tapi kita titipkan, kita wakilkan kepada orang lain. Itu tidak apa-apa. Sebagaimana Yazid Ibnul Akhnas, bapaknya Ma'an, ini bersedekah beberapa dinar kemudian diserahkan, dititipkan kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Ini ya, nanti tolong dikasihkan kepada siapa yang kurang mampu yang datang ke masjid ini. Nah, itu tidak apa-apa, tidak harus langsung. Nah, walasiyama sedekah tatawu. Lebih-lebih kalau sedekahnya bersifat sunnah. Nah, ini lebih afdol, dititipkan. Kenapa? Di annafi nau israr. Karena termasuk bentuk sembunyi-sembunyi dalam sedekah. Lain kalau disampaikan secara langsung, walaupun enggak apa-apa ya. Nih, untuk antum. Dari siapa? Dari ana. Itu enggak masalah. Tapi kalau sedekah itu sunnah, lebih afdol dititipkan ke yang lain. Kasihkan ya. Tolong kasihkan itu. Nah. Tapi kalau sedekah wajib seperti zakat, ini yang afdol ialah ala niatan, terang-terangan. Untuk menghindari suudzon di antara kaum muslimin, ya. Nah, fulan kaya kok gak zakat, padahal sudah gak diketahui karena dia sembunyi-sembunyi, ya itu jadi seudah. Nah, tidak masalah terang-terangan dikasihkan, ya saya sudah zakat, tolong dicatat, gitu. Gak masalah karena zakat yang bersifat wajib. Al-fa'idatu as-salisah, faedah yang ketiga. Yajuzu daf'u shadaqati tatawwu' lil furu'. Nah, diboleh sedekah sunnah diserahkan kepada cabang-cabang dari keluarganya. Furuk di sini adalah anak-anaknya, ya. Nah, sebagaimana kasus Yazid dan anaknya Tuman. Yazid titip sedekah ke seseorang di masjid. Ternyata yang di ternyata yang mengambil sedekah itu adalah Siman, anaknya sendiri. Ketika Yazid tahu, Yazid bilang, aku niat sedekah ini sebetulnya bukan untuk kamu. Kamu kok yang ngambil? Kamu kan anakku. Ternyata setelah diadukan kasus itu kepada Rasul SAW, ternyata Rasulullah tidak menyalahkan Siman. Yazid, kamu dapat pahala sesuai dengan niatmu sedekah. Ma'an, kamu berhak mengambil sedekah itu. Berarti menunjukkan apa ini? Boleh. Jadi bapak sedekah sama anaknya. Naam. Ibu sedekah sama anaknya. Itu enggak masalah. Kasihan, anakku kok enggak punya, ya. Padahal sudah berumah tangga. Ya. Nih, aku sedekah untuk kamu. Begitu, ya. Baik, barakallahu. Dalilnya ini. Selanjutnya. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. La yahikku lil'ab ar-ruju' fi sadaqah ala waladihi. La yahikku lil'ab ar-ruju' fi sadaqati ala waladihi bi khilafil hibat. Nah, seorang bapak tidak boleh minta kembali sedekah yang diberikan kepada anaknya. Ini berbeda dengan apa ini? Hibah, pemberian biasa. Kalau pemberian biasa, bapak minta lagi kepada anaknya, enggak masalah. Nah, dulu kamu pernah tak kasih uang 100.000, masih ada enggak? Masih ada. Ini tak minta lagi nak, bapak butuh. Itu enggak apa-apa. Kalau hibah biasa. Anta wa maluka di Afrika. Tapi kalau sedekah enggak boleh, seperti yang disebutkan dalam kasus Ma'an dan bapaknya Yazid. Yazid enggak mau sedekahnya diambil anaknya, mau diminta lagi. Ternyata sama Rasulullah diputuskan bahwa Ma'an berhak mendapatkan sedekah itu dan tidak boleh diminta lagi. Kalau niatnya apa ini? Sedekah. Tapi kalau tidak niat sedekah, hanya pemberian biasa, ya bapak bisa meminta kembali apa yang diberikan kepada anaknya. Ya, tentunya selama tidak memadharatkan anaknya. Al-fa'idatu al-khamisah. Jawazut tahakum bainal ab wal ibn. Jawazut tahakum bainal ab wal ibn. Bolehnya naam meminta penyelesaian perkara bapak dan anak kepada orang lain. Taib. Sebagaimana Ma'an sama bapaknya, yaitu Yazid, berselisih tentang masalah sedekah yang sudah diterima sama Ma'an. Maka Ma'an pun meminta Rasulullah untuk memutuskan perkara bapak sama anaknya tadi. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Maka menunjukkan boleh. Jadi ada bapak berselisih sama anak. Nah, anaknya pengen islah. Caranya pergi ke kakeknya. Bah, ini aku begini, bapak begini, mbahnya ini seorang alim, ya. Nah, yang baik bagaimana, Mbah? Oh ya, kamu salah nak, yang benar bapakmu, ya. Kamu harus minta maaf sama bapak. Oh ya, nggak masalah, ya. Namanya Jawa sutahakum. Bainal ab wal ibn. Al-faidatu as-sadisa. Annahu yajuzu ayyutiyal insanu waladahu minaz zakati. Annahu yajuzu ayyutiyal insanu waladahu minaz zakati. Nah, bisati Allah yakuna fi dharika, bisati Allah yakuna fi dharika isqatun diwajib alaih, bisati Allah yakuna fi dharika isqatun diwajibin alaih. Ini boleh seseorang menyerahkan zakatnya kepada anaknya dengan syarat tidak bertujuan untuk menghindar dari kewajiban memberi nafkah. Nah, contoh bapak punya tanggungan anak. Per bulannya anaknya ini diberi jatah 500.000 atau 500.000. Ini merupakan kewajiban dari siapa ini? Bapak. Ketika zakat telah tiba waktunya, dihitung-hitung zakat mal dari bapaknya ini ternyata 500.000. Nah, maka boleh bagi sang bapak untuk memberikan harta zakatnya tadi 500.000 kepada anaknya. Nah, tak kasih uang zakat 500.000. Tapi dengan syarat yang 500.000 per bulan tetap dikasihkan. Ini bulanannya 500.000. Ini zakatnya bapak 500.000 untuk antum. Itu namanya boleh seorang memberikan zakat kepada anaknya dengan syarat tidak dengan niat untuk melepaskan kewajiban nafkah yang ia tanggung. Nah, kewajiban ngasih anak 500.000 per bulan, terus dikasih zakat juga 500.000, kebetulan sama. Nah, kasih double, enggak masalah. Tapi kalau seandainya uang zakatnya tadi itu dipakai untuk meninggalkan kewajibannya memberi nafkah anaknya, maka enggak boleh. Nah, ini bulanannya 5 ribu. Mumpung bapak waktunya zakat, zakatnya bapak ya plus uang bulanan. Nah, bapaknya memperkira apa namanya hitung-hitungan. Nah, lumayan. Enggak tambah uang pengeluaran ya. Zakat plus ngasih nafkah wajib. Cuma 500. Kalau zakat sendiri, nafkah sendiri kan 1 juta. Mumpung pas waktunya zakat tak kasih 500. Sehingga enggak usah pakai ngasih bulanannya. Ini enggak boleh. Tapi kalau seandainya zakat itu diberikan kepada sang anak bukan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tapi ada sesuatu yang memang membutuhkan untuk diberikan kepada sang anak, maka tidak apa-apa. Misalkan anaknya kecelakaan, barakallahu fikum, membutuhkan biaya rumah sakit yang besar. Nah, bapaknya sedang waktunya mengeluarkan zakat. Nah, ini boleh zakatnya tadi dipakai untuk biaya apa ini? Pengobatan rumah sakit untuk anaknya. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak diniati untuk melepaskan tanggung jawab nafkahnya yang wajib. Tapi itu karena ada apa ini? Peristiwa yang menyebabkan bapak harus mengeluarkan uang lebih daripada kewajiban yang ditanggungnya setiap bulan. Bulanannya plus zakatnya digabung untuk apa ini? Biaya pengobatan sang anak. Tidak apa-apa. Nah. Tapi al-faidah itu as-safiah. Annal insana yuktabu lahu ajru ma nawa. Wa in waqa'a al-amru ala khilafi ma nawa. Manusia itu akan ditulis baginya pahala sesuai dengan yang diniatkannya, sekalipun ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Walaupun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, sebagaimana ya si tadi, dia niat sedekah untuk fuqara wal masakin dengan beberapa dinar. Dia enggak punya niat mau dikasihkan ke anaknya. Ternyata yang dapat ialah anaknya. Dia juga terus terang, sebetulnya aku niatnya bukan ngasih kamu. Maka Rasulullah pun memutuskan, engkau mendapat pahala sesuai dengan apa ini? Niatmu sedekah. Walaupun ternyata yang dapat sedekah ialah bukan orang yang kamu harapkan. Nah, dari sini kita bisa mengambil banyak contoh. Contoh, seorang mengeluarkan zakat. Taib. Kemudian diberikan kepada si fulan yang dikira fuqara wal masakin. Rumahnya jelek. Ya. Nah. Bajunya biasa-biasa. Nah, dikiranya fuqara wal masakin. Zakatnya dikasihkan ke orang itu. Nih, zakat saya. Kok ternyata setelah itu dia dapat kabar bahwa orang itu adalah pengusaha besar. Nah, punya pabrik besar, punya ini-ini, dia memang nyamar kayak gitu. Zakatnya sah atau tidak? Zakatnya sah, dapat pahala, sempurna. Walaupun ternyata yang nerima zakatnya ini tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Taip. Banyak sekarang itu orang pikirannya penampilannya kayak fukar masakin, tapi uangnya banyak, punya ini punya itu. Atau yang penampilannya keren, kayaknya kaya, kacamatanya masya Allah, ya, bajunya bagus, nah jam tangannya juga bagus gitu. Kayaknya miskin, kaya, tapi sebetulnya itu orangnya miskin, fukar, ya. Nah, apa yang dia pakai itu persaingan saja. Ya, dikasih persenan, pakai, ganteng benernya. Tapi sebetulnya dia itu fukara awal, masake, kak oleh zakat, nggak dikasih zakat, ya, karena penampilannya kayaknya apa nih, kaya. Nah, sebaliknya tadi itu banyak orang yang biasa-biasa penampilannya keluar, ya, nah, pakai kaos oblong begitu, tapi uangnya banyak. Dapat zakat. Nah ini yang salah sasaran tadi. Tetap dapat pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Contoh yang lain. Seorang niat wakaf. Jadi punya tanah, satunya luas, satunya apa ini? Kecil, ya. Dia punya niat mau mewakafkan tanahnya yang kecil. Nah, tapi dia itu enggak tahu lokasinya. Dia kemudian menunjuk ke pengurus pondok misalkan, Pak Ustaz, saya wakafkan tanah saya yang sana. Yang sana. Nah, gitu. Padahal dia punya niat yang diwakafkan ialah tanahnya yang kecil, cuma salah nunjuk arah tanah. Ketika dicek, loh, kok yang luas Pak Ustadz? Bukan yang ini yang saya maksud. Yang saya niatkan itu yang kecil. Gitu. Maka Pak Ustadz kalau dia paham masalah ini, oh iya, kalau begitu yang benar ialah apa yang Anda niatkan, yang kecil. Tapi kalau yang enggak paham masalah ini, loh, salahmu sendiri, kamu nunjuk yang luas itu, yang enggak boleh cabut. Enggak boleh. Itu namanya seseorang ditulis apa yang diniatkannya. Taip. Ada seorang yang niat untuk umrah. Ya. Tapi umrahnya ini berangkatnya berbarengan dengan musim haji. Dia enggak ngerti haji itu gimana, umroh gimana. Dia bareng sama tetangga-tetangganya yang mau naik haji, dia umroh. Ya. Teman-temannya ketika mau memulai ihram, mengucapkan, labbaik Allahumma hajjan. Mereka niat haji, tapi yang ini yang umroh, enggak ngerti. Yang penting dia niat umrah, terus ikut-ikutan. Hanya dia ikut-ikutan. Labbaik Allahumma hajjan. Begitu. Padahal dia niat apa ini? Umrah. Nah, itu kemudian melakukan manasik-manasik umrah. Tapi dia tadi itu ngomongnya labbaik Allahumma hajjan. Maka umrahnya sah. Barakallahu fikum. Karena dalam niat hatinya umrah. Sementara Allahumma labbaik Allahumma hajjan tadi yang harusnya umratan, dia hanya salah ngomong. Dan itu bukan niat. Tenang, niat itu di hati. Apa yang diucapkan itu tidak ada pengaruhnya terhadap apa niat dalam hatinya. Contoh yang lain, seorang suami dia tidak punya niat mencari istrinya. Nah, dia bilang sama istrinya, mulai sekarang kamu aku bebaskan dari semua tanggung jawab rumah tangga. Niatnya itu supaya istrinya itu belajar saja, ya istirahat dengan tenang gitu. Maka tidak jatuh cerai. Oh ya. Caranya untuk mengetahui ialah maksudmu apa, gitu. Kalau maksudnya cerai, jatuh cerai. Kalau ternyata maksudnya enggak cerai, enggak. Jadi lafaz-lafaz tolak yang bersifat kinayah, sindiran, itu harus dikembalikan kepada ben niatnya. Dah kamu mulai sekarang sampai enggak tahu kapan ya, ya kamu tinggal sama orang tuamu. Oh, istrinya kaget, ada apa ini? Nah, tetap hayu nih, maksudnya apa? Ya maksudnya aku mau pergi, kamu tak titipkan ke mertua, ya, nggak tahu kapan datangnya. Berarti nggak cerai. Tapi kalau maksudnya apa? Maksudnya kamu sudah bukan istriku. Nggak dicerai, ya. Nah, berarti kembali kepada apa ini? Niatnya. Nih. Tapi kalau pakai lafaz yang sorry dalam mencari istri, jatuh. Nih. Kamu tak cerai, tak pegat. Jatuh. Kamu belum cerai. Maksudku bukan begitu, bukan begitu. Enggak, jatuh. Ya, saya cuma main-main, jatuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini faedah dalam hadis yang kelima. Di pertanyaannya, kapan seorang bapak lepas tanggung jawab memberi nafkah sang anak? Taib. Ada beberapa keadaan seorang bapak sudah tidak punya kewajiban untuk menanggung nafkah anaknya. Yang pertama, keadaan yang pertama, jika bapak tadi ditanggung sama anaknya karena sudah tidak mampu lagi, nah bapaknya sudah sepuh ya dan gak punya penghasilan, sudah stroke ya, gak bisa apa-apa, ikut anaknya. Nah, anaknya yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah gak punya tanggung jawab lagi karena sudah tidak mampu lagi ya. Nah, sudah menyerah. Yang kedua, untuk seorang anak wanita yang telah menikah dengan seorang laki-laki. Nah, maka sudah menjadi tanggung jawab suaminya dalam nafkah, bukan orang tuanya. Seorang anak perempuan menikah, maka yang menjadi kepala rumah tangganya sekarang ialah suaminya, bukan orang tuanya lagi. Ya, mintanya sama siapa? Suami. Gitu. Mas minta uang, gitu. Bukan Pak uang. Nah, gitu. Tapi kalau Bapak, Bu kirimi uang, itu sudah enggak lagi, ya. Nah. Tapi kalau masih dikasih sama orang tuanya, walhamdulillah. Dzalika fadlullah yutihi may yasha, ya. Sudah menikah, orang tua itu masih ngirimi terus. Alhamdulillah. Yang ketiga, seorang anak laki-laki yang telah menikah dan telah mandiri. Mandiri berarti tinggal di rumahnya sendiri. Nah, taib. Sudah menikah, sudah kerja, sudah punya rumah sendiri. Nah, sudah tugas orang tua sudah selesai. Jadi orang tua tidak nanggung nafkahnya. Nah. Barakalakum. Ini beberapa keadaan di mana orang tua sudah tidak menanggung nafkah apa ini anaknya. Tapi sebagai orang tua, ikhwan fillah azakumullah, orang tua yang baik ialah tetap memperhatikan keadaan anak-anaknya, walaupun anak-anaknya sudah apa ini mandiri. Artinya ketika anaknya yang asalnya mandiri kemudian karena suatu sebab qadarullah wa masyafa'al dia jatuh bangkrut, kalang kabut, nafkahnya sudah enggak menentu, maka orang tua tampil ya untuk booking anaknya lagi, ngasih supply lagi ya, ngasih modal lagi, begitu. Itu orang tua yang baik, begitu. Nah, adapun kayak kalian-kalian semacam ini, menikah belum, kerja juga belum, ya. Nah, kerjanya ngabisin uang terus ini, minta uang. Nah, itu masih tanggung jawabnya apa ini? Orang tua, ya. Maka enggak apa-apa kalian kemudian menghubungi orang tua, Pak, tolong dikirimi uang, Pak, butuh untuk beli kitab, beli jajan, seperti itu. Keadaan yang terakhir ialah ketika orang tuanya sudah mati. Kalau orang tuanya sudah mati, berarti tugasnya apa ini? Selesai. Barakallahu fikum. Saya bilang mati, ya. Nah, bukan cerai. Cerai masih tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya. Tapi kalau mati, ya sudah. Barakallahu fikum. Harta warisan ada, ya dibagi. Kalau enggak ada, ya sudah. Sabar. Nah, enggak bisa kemudian didatangi di kuburannya, Pak, setoran. Tak uang SPP, Pak, itu. Nah, enggak boleh. Datang ke kuburan orang tuanya minta-minta, ya enggak boleh. Termasuk asyirkul akbar. Minta-minta sama orang tuanya sudah mati, minta uang, minta jajan, macam-macam. Nah, tapi Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun hadis yang ke-6, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yassarallahu umurana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.